dalam hati sabi terasa sayang. Dalam hati sabi terasa rindu. Lagu syahdu lundendangkan, oh, ubat rindu kegata dinda. Dalam hati mantang terukir sayang, syair cinta kegata bunga. Lagu rindu lundendangkan, oh, ubat rindu kegata intan. Hati lelupi ban imbon, si jua dalam jantung, rihon kegata. Dana sayup kalon terbang, bagata oh sayang, minta penawar. Adana sayup kalon terbang, bagata oh sayang, minta penawar. Dalam hati mantang terukir sayang, syair cinta kegata bungong kemang. Lagu rindu lundendangkan, oh, hati mesin kegata dinda. Di bumi hidup tanah daya, tang lantung lon tanggung luka lam dada sinalin ku to lam sago kama mantang ticomo beharom tubuh gata gase tawa tawa saya ditekan menandun dengan habaga tata tinggai dunia sinalin ku to lam sago kama mantang ticum membeharom tubuh gata gase sayang cina kalan tubuhnya lemah tan nalegata gase tawa tawa sayang Bacit kali lon petang betoi sayang lon kegatang uronyo katroh lon riwang lon basajan urang tuha betem tege tanyo dua menyo betoi abang sayang nepi sabo kenyataan tunangan asa hidang asa kaman bandung nyan abang setia benar ragu benar bimbang terbang bintang. Bukan lagu, bukan tembang, bukan halalun percaya. Cinta abang yang lun harapkan, darinya negeri ke tanda bukti setia gerinda. Saban-saban tanyo arong, cinta suci tak junjung, gasih sayang tak tanong. Sama-sama tanyo jaga, haba cikali lun putran, betoi sayang lun kegatan. Uronyo katroh lun riwang, lun basa jan urang tuha, betul tega tanyo dua. Saban-saban tanyo arong, cinta suci tak junjung, gasih sayang tak tanom. Sama-sama tanyo jaga. Saban-saban tanyo arong, cinta suci tak junjung, gasih sayang tak tanom. Sama-sama tanyo jaga, haba cikali lun putran, betoi sayang. Di dalam hati, gasih lun sambil dijaga. Pajino gata hai bungong si tangke yang ulun sayang. Takubah lun lambu bayang gata gadoh lam angin bah. Dengar pesan lun bungong syai lun susun kegatan. Lam ruang hati yang dalam mantang teukinan gatan. Hanjit lun ubah hati lun kegata bungong. Mantang mentanom gasih lon kesidra gata. Batih troh masalah tubuhnya rubah megulih. dalam hati gaselun sabit jaga. Pacino gata hai bungong si tangke yang ulun pujo. Bata dungo hatinyo tip saat sebut nang gata. Tadinga syailun bungong tak jawab habalun sayang. Lam ruang hati yang dalam lun kebah rindu ke gata. Cinta. sakit hati tan lelon ingat galon tutup rapat pintu hati kegatan mengakali ulun pemua bandum rasa salah ikhlas hati lun rela patah sabar timau siri be yang lain kan mungkin lun bahagia walaupun bukan yang datang patah sabar timau siri be yang lain pasti mungkin lun bahagia walaupun bukan yang kata mengakali ulun pemua bandum rasa salah ikhlas hati lun rela patah sabar harapan besar sajan sabi ngan gata. Yeah. sam nu pe prom ham ta ta tangke harum ti mohban kemang bungong idaman si kumbang kelana besampola ye gata wahe bungong begata pesoma duni bagata ti moh ke harum gata wahe bungong si bungong kemang si bungong kemang hai bungong bungong ban kemang hai bungong bungong ban kemang begata jaga begata petimang sampai teruk kumbang di japa doda telah oh dudohana guna sayang katelan jomalang digata adoh begata jaga begata petimang besampai teruk kumbang di japa doda telah oh dudohana guna sayang katelan jomalang digata adoh si bungong kemang ah si bungong tangke harum timoh ban kemang bungong idaman si kumbang kelana besampola ye gata wahe bungong begata pesama duni bagata timoh ke harum gata wahe bungong si bungong kemang timang besampai teruk kumbang di japa doda telah oh dudohana guna sayang katelan jomalang digata ado begata jaga begata petimang besampai teruk kumbang di japa doda lah oh dudohana guna sayang katulan ju malang digata ado si buang kemang si buang kemang si buang kemang si buang kemang kasih sayang mesusun indah mepawon meukilam dada sabe dijaga hana lon sangka lagi nyo ake mencabel hati cinta tak bagi dua tak tempe dusta kasih sayang tak pecre sampai hati lentau berdua hana lon sangka hana lon duga cabang hati digata lun sangka cinta yang ulun tanam timo harum dalam hati gata lun sangka gasi suci ban imbon tabalah kelon ngan rasa bahagia oh rasa bahagia tempe dusta kasih sayang tak pecre sampai hati hana lon sangka lagi nyo ake mencabel hati cinta tak bagi dua tak tempe dusta kasih sayang tak pecre sampai hati cinta tak bagi dua hana lon sangka hana lon duga mencabung hati digata oh hana sangka hana lon duga mecah beng hati digata. Thank you. Kamu doa ke lon hai caya hati, betrohmu sampai ban cita-cita. Menan kamangat hudep mehase, bagata pun yang ulun perasa. Olon ji olam rantau sayang, mesin lunari wang sawe adinda. Rindu metabulam jiwa badan, pacan kesayang tak mengin mata. Rame darah lain yang rupawan, han mekenang hati selain gata. Gasingan sayang lon kamu labang, han mungkin lekam si umu masa. Tak mendoa ke lon hai caya hati, betul me sampai ban cita-cita. Menan kamangat hudep me hase, bagatapun yang ulon perasa. Beputuh asa hai bungam kembe, gasingan sayang sabita jaga. Sabalun riwang hai bungong pade, otro bawa tia kenan lon gisa. Rame darah lain yang rupawan, han mekenang hati selain gata. Gasingan sayang lon kamu labang, han mungkin lukang si umu masa. Sampai ban cita-cita, menan kamangat hudep mehase, bagatapun yang ulun perasa. Tak mendoa ke lon hai caya hati, betro me sampai ban cita-cita. Menan kamangat hudep mehase, bagatapun yang ulun perasa. Beputuh asa hai bungong kembe, gasingan sayang sabita jaga. Sabalun riwang hai bungong pade, otro bawa te kenan lun gisa. Sabalun riwang hai bungong pade, oh truh bawa te kenan lon gisa. Terbang menari gisa, pat kegat kajino, oh sayang, tawa beri jang hai adinda. Dara, si dara gampong, rindu mususun sabe kegata. Dara, si dara gampong, rindu mususun sabe kegata. Sanggup lelon pecun rindu kamu bilang con bajan ke hai dara gampong ta intat penawa sepka sepele trep hai adohan elon tanggong rindu lam hati lon kasih saka penuh dada. Sepka sepele trep hai ado han elon tanggong rindu lam hati lon kasih saka penuh dada. Dara, si dara gampong rindu mususun sabe kegata. Dara, si dara gampong rindu mususun sabe kegata. Dara, si dara gampong, rindu mususun sabe kegata. Dara, si dara gampong, rindu mususun sabe kegata. Dalam hati sabe terasa sayang, dalam hati sabe terasa rindu. Lagu syahdu lun dendangkan, oh, ubat rindu kegata dinda. Dalam hati mantang teuke sayang, syair cinta kegata bungong kemang. Lagu rindu lun dendangkan, oh, ubat rindu kegata intan. Imbon si juak dalam jantung rihon kegata. Oh sampai pajang kesayang rindu nyolon pendam di dalam dada. Ada nasayup kalon terbang bagata, oh sayang, mik sayup kalon terbang bagata oh sayang minta penawar dalam hati mantang diuke sayang syai cinta kegata bungong kemang mesin kegata dinda kemah deng kuampun. Nyan si nyadara lunyan, kalah kamu pujodo masalam kandungan pun. Jinyan ane ineng kamu sah. Jinyan ane kawe. Bandung harapan lun kahabe hati kecewa hoku ulun ba luka lam hati harapan hanamu sampai hudip ngan gata hanamu judul tanyo oh sayang harapan puto harapan garam lam dada lun pikirano dengan boh pine mesapat medem lam sabo bate tapi sayang sayang hantu harapan hanam judo di lun dengan gata lun pikirano dengan bapineng mesapat medemeng lam sabo bade tapi sayang-sayang hantro harapan hana menjudo di lon dengan gata lon pikirano dengan bapineng mesapat medemeng lam sabo bade tapi sayang-sayang